sampai yakin diri membenci dirimu semenjak sakit hatiku. Namun tiap engkau datang kembali dan mulai merayu hatiku luluh kembali. Dirimu benar-benar perayu, dirimu benar-benar perayu. Tak sanggup lagi aku menghindarmu, rinduku tidak tertahan lagi. Dirimu benar-benar perayu, dirimu benar-benar perayu. Tak sanggup lagi aku menghindarmu, aku nanti. Suratmu ku robek, potretmu ku bakar, ku coba lupakan semua tentang dirimu. Namun tiap engkau sanggup lagi aku menghindarmu, rinduku tidak tertahan lagi. Dirimu benar-benar perayu, dirimu benar-benar perayu. Tak sanggup lagi aku menghindarmu, belaimu sangatlah aku nanti. Dirimu benar-benar benar-benar berayu, tak sanggup lagi aku.